Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa al-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita untuk membahas kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin yang ditulis oleh Imam Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan kali ini kita memasuki bab yang keempat, yaitu bab yang berjudul Babud Du'ai Ila Syahadati Alla ilaha illallah. Ad-du'a di sini artinya adalah ad-da'wah, yaitu mengajak. Bab tentang dakwah, mengajak umat manusia kepada syahadat la ilaha illallah. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah meletakkan bab tentang dakwah ini di nomor 4 setelah menjelaskan tentang tauhid dan tentang syirik, bertujuan untuk menjelaskan bahwa orang yang pengin dakwah dia harus menguasai terlebih dahulu materi yang akan didakwahkan. Apalagi kalau materi dakwahnya adalah tentang tauhid. Jangan sampai orang itu berdakwah sedangkan dia tidak punya modal berupa penguasaan terhadap konten atau materi yang akan dia dakwahkan. Makanya bab tentang dakwah kepada tauhid ini diletakkan di nomor 4 setelah sebelumnya dijelaskan tentang keutamaan tauhid, definisi tauhid, dan juga tentang kesyirikan. Maka pelajaran yang bisa kita ambil adalah orang yang pengin dakwah kepada tauhid dia harus menguasai terlebih dahulu tentang tauhid itu apa, keutamaannya apa, sekaligus tentang kebalikannya tauhid, syirik itu dikuasai, baru kemudian mulai berdakwah. Gak cukup hanya sekedar ngaji sekali, dua kali, tiga kali langsung dakwah. Ini kata para ulama yang mensyarah kitab Tauhid, hikmah diantara hikmah meletakkannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bab tentang dakwah ini di bab nomor 4. Seperti biasanya beliau membawakan di setiap bab ini dalil berupa ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bacakan dalil yang pertama terlebih dahulu. Nah, Iqra. Babu. Dalil yang pertama yang beliau bawakan adalah Al-Quran surat Yusuf. Ayat berapa di situ? Ayat 108. Dalam surat Yusuf ayat 108 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah, Allah memerintahkan kepada siapa? Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diperintahkan dalam ayat ilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili. Inilah jalanku. Jalan siapa tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad, ini jalanku. Ad'u ilallah. Jalan hidupku adalah berdakwah kepada Allah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Inilah jalan hidupku. Orang hidup di dunia harus punya jalan. Orang hidup di dunia harus punya pola. Orang hidup di dunia itu harus punya pendirian. Orang hidup di dunia harus punya prinsip. Dan sebaik-baik prinsip, sebaik-baik jalan adalah jalan yang pernah dititi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan beliau adalah ad'u ilallah. Maka berbahagialah ketika kita antum semua mengikuti jalan tersebut. Jangan minder dengan orang-orang yang tidak meniti jalan itu. Ada sebagian santri ketika ditanya, kamu belajarnya di mana? Malu untuk menyebutkan di pondok, di madrasah, malu. Cuma bilang belajar di mana? Di Semarang. Semarang mana? Ya pokoknya Semarang. Di Metese, oh Masya Allah, di kampus Undip ya? Ya, begitulah kira-kira. Malu untuk mengatakan belajar di pondok. Antum itu mempelajari sesuatu yang jauh lebih berharga dibandingkan yang mereka pelajari. Antum itu sedang mengejar warisan para nabi, mengejar warisan para rasul, dan tidak ada warisan yang lebih mahal dibandingkan warisan para nabi dan rasul, ilmu agama. Ya. Bahkan setelah dapat ilmu itu, kita bertugas untuk menyebarkan ilmu tersebut, dan inilah sebaik-baik pekerjaan. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada pekerjaan yang lebih baik dibandingkan berdakwah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Qul hadhihi sabili. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Apa jalannya Nabi Muhammad? Ad'u ilallah. Berdakwah kepada Allah, mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Ala basiratin. Dan dakwah yang aku lakukan itu ala basiratin, berlandaskan ilmu, berlandaskan sebuah keyakinan tentang kebenaran apa yang kita dakwahkan. Inilah yang sedang kita lakukan saat ini. Membekali diri kita dengan ilmu. Bekali diri kita dengan ilmu baru kemudian berdakwah. Jangan sampai kita dakwah tanpa ilmu. Orang yang berdakwah tanpa ilmu akan lebih banyak merusak dibanding memperbaiki. Yufsidu akthar mimma yuslih. Lebih banyak merusak dibandingkan memperbaiki. Efek negatif yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan efek positif yang dia hasilkan. Itu orang yang berdakwah tanpa ilmu. Ala basiratin ana, inilah jalanku. Wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Siapakah orang-orang yang mengikuti Nabi SAW? Pertama ya para sahabat Nabi SAW. Habis itu siapa? Para tabi'in. Habis itu siapa? Para tabi'ut tabi'in. Terus begitu sampai akhir zaman. Maka berbahagialah manusia-manusia yang mengikuti jalan tersebut. Ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Seakan-akan akhir ayat ini menegaskan bahwa ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah, itu maksudnya ya berdakwah untuk mentauhidkan Allah, mengingatkan umat dari kesyirikan. Itulah inti dakwah para nabi dan para rasul. Sehingga inilah ayat pertama, dalil pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam bab apa tadi? Ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Jadi apa kesimpulannya? Tulis, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya adalah dakwah kepada tauhid. Dakwah kepada tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan. Saya ulangi, jalan Rasulullah SAW dan para pengikutnya adalah dakwah kepada tauhid dan memperingatkan umat dari kesyirikan. Ikra, baca. Nah, ahsanta. Baiklah, kita akan baca keterangan yang dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah. Nah, qauluhu. Rahimahullah. يقول الله تعالى ذكره basiratin itu adalah ilm dan yakin. Dan keyakinan itu tidak akan muncul tanpa ilmu. Bagaimana kita akan meyakini sesuatu yang kita tidak pahami? Maka basirah di sini adalah ilmu dan keyakinan. Jadi ketika kita berdakwah, kita harus punya ilmu tentang apa yang kita dakwahkan. Dan kita harus meyakini kebenaran yang kita dakwah. Aneh kalau ada orang berdakwah tapi tidak meyakini kebenaran apa yang dia dakwahkan. Itu bukan jalannya para nabi. Para nabi itu mereka memahami betul, punya ilmu tentang apa yang didakwahkan, plus meyakini kebenaran apa yang dia dakwahkan. Nah, man laysa minhum fa laysa min atba'i 'ala al-haqiqati wal muwafaqah wa in kana min atba'i 'ala al-intisabi wad da'wah. Siapa yang tidak mengikuti jalan tersebut, maka mereka bukanlah pengikut sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mengaku, mengklaim pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma klaim saja, tapi apakah dia pengikut sejati? Jawabannya tidak. Kalau betul ingin menjadi pengikut sejati, maka ikutilah metode jalan hidup yang dititi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah penjabaran dalil yang pertama. Sekarang kita pindah ke dalil yang kedua, berupa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah diutusnya Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu untuk berdakwah ke negeri Yaman. Naam, iqra. Dalil yang kedua ini menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaplikasikan yang Allah perintahkan di dalam ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya memerintahkan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada jalan Allah. Bagaimana Nabi SAW mengaplikasikan ayat itu, contohnya ada dalam hadis yang akan kita pelajari, yaitu kisah diutusnya Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yamani qala lah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz untuk berdakwah ke negeri Yaman, beliau mengawali pesannya dengan bersabda, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, yang akan engkau datangi ini adalah golongan ahlul kitab. Ahlul kitab itu yang dimaksud adalah orang Yahudi dan Nasrani. Ana tanya, agama lain selain Yahudi dan Nasrani, mereka punya kitab atau tidak? Punya kitab atau tidak? Tidak punya? Hah? Misal agama Hindu, agama Buddha punya kitab atau tidak? Punya. Ya. Kenapa kok istilah ahlul kitab itu menempel kepada orang Yahudi dan Nasrani? Nah, karena kitabnya samawi. Apa artinya samawi? Dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Taurat dan Injil. Aslinya demikian, walaupun kemudian ada perubahan-perubahan. Sedangkan agama-agama yang lain kitabnya bukan samawi. Ya. Makanya Yahudi dan Nasrani ini tetap mendapatkan julukan Ahlul Kitab. Mu'adz bin Jabal saat akan diutus ke Yaman untuk berdakwah, beliau dipeseni oleh Nabi SAW, wahai Mu'adz, kamu akan mendakwahi Ahlul Kitab. Para ulama kita menjelaskan, ungkapan Nabi SAW, pemberitahuan Nabi SAW kepada Mu'adz, engkau akan mendakwahi Ahlul Kitab, ini adalah memberikan pelajaran pentingnya memahami objek dakwah. Jadi sebelum terjun ke medan dakwah, kita perlu memahami karakter manusia yang akan kita dakwahi. Jangan terjun bebas. Apa terjun bebas? Ya enggak ada studi apa-apa tentang masyarakat, langsung dakwah. Enggak. Kenali karakternya. Ahlul kitab itu karakternya apa? Karakternya punya ilmu. Yang kamu datangi ini bukan manusia primitif. Yang kamu datangi itu manusia-manusia yang punya ilmu. Karena mereka punya, apa tadi? Kitab. Berarti kamu ini harus siap-siap, wahai Mu'adz. Siap-siap untuk menjawab argumen-argumen mereka seandainya mereka itu bertanya kepadamu. Padahal Nabi SAW ini tidaklah mengutus manusia, mengutus orang untuk berdakwah, kecuali memang orang itu punya kapabilitas, punya kemampuan. Selain Mu'adz, siapa yang pernah diutus Nabi ke Madinah? Siapa? Mus'ab. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ini contoh para sahabat yang dipilih oleh Nabi untuk dakwah. Orang-orang yang dipilih oleh Nabi SAW untuk dakwah, pasti mereka sudah punya kemampuan. Pun demikian, walaupun demikian, Nabi SAW tetap kasih pesan sebelum berangkat, supaya lebih siap lagi. Maka kalau antum akan dakwah ke sebuah wilayah, pelajari dulu wilayah tersebut. Ini backgroundnya apa? Tingkat pendidikannya seperti apa? mayoritas tamatan SD apa SMP SMA atau mayoritas orang-orang terpelajar. Kemudian latar belakang pemikirannya seperti apa? Ormasnya apa? Ya. Lantas pekerjaannya rata-rata apa? Petanikah, buruhkah, atau dosen, atau dokter? Untuk apa? Untuk menyesuaikan konten yang akan disampaikan. Berikut cara menyampaikannya. Jadi ngomong di hadapan santri sama ngomong di hadapan, maaf, petani, buruh, tukang beca, itu enggak sama. Ya. Enggak sama apanya, Ustaz? Cara menyampaikannya. Kalau santri sih pakai istilah-istilah yang mutaba'ah, terus apa namanya? Khauf, roja, itu sudah familiar. Tapi antum bicara dengan orang-orang yang baca tulis saja enggak bisa. Antum pakai istilah-istilah itu, mumet. Siapa yang mumet? Antum sih enggak mumet. Yang dengar itu loh mumet. Selesai pengajian, tadi pengajiannya apa? Mbuh ramudeng. Itu pentingnya kita mempelajari karakter audiens. Makanya Nabi SAW pesan sama Mu'ad, Mu'ad, kamu ini akan mendatangi orang yang kayak gini karakternya. Maka siap-siaplah. Lalu Nabi SAW melanjutkan sabdanya, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Bisa juga dibalik kata syarih, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Bisa juga. Intinya apa? Jadikanlah materi pertamamu saat berdakwah adalah mengajak mereka untuk bersyahadat. Allah ilaha illallah. Kenapa? Karena yang mereka, yang beliau dakwahi adalah non muslim. Nah, kalau yang kita dakwahi sudah muslim, Ustaz, apa yo perlu, Ustaz, kita ajari syahadat? Perlu atau tidak? Perlu atau tidak? Perlu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo syahadat dulu gitu. Perlu kita ajarkan isi dari syahadat itu. Maka dari itulah di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan riwayat yang lain. Ini pentingnya riwayat hadis. Redaksi yang lain. Apa redaksi? Wa fi riwayatin, dalam redaksi yang lain hadis ini bunyinya ila an yuwahhidullah ta'ala. Ila an yuwahhidullah ta'ala. Ajaklah mereka agar mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah itulah inti dari syahadat. Jadi ketika kita berdakwah kepada non-muslim maupun kita berdakwah kepada muslim, prioritasnya sama. Prioritasnya yang pertama kali perlu untuk disampaikan kontennya adalah tauhid. Walaupun dia muslim. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa banyak muslim yang muslim-musliman. Apa muslim-musliman? Ya wis muslim kah? KTP. Ya. Belum memahami betul arti dari la ilaha illallah. Baru sekedar hafal redaksi la ilaha illallah. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi dari hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada Mu'ad bin Jabal agar materi pertama yang didakwahkan adalah tauhid. Babnya apa tadi judulnya? Babu addu'ai ila syahadati alla ilaha illallah. Dalilnya ini, bahwa berdakwah kepada tauhid adalah konten pertama yang harus kita utamakan saat mulai berdakwah. Tulis, materi pertama dakwah adalah tauhid. Materi pertama dakwah adalah tauhid. Jadi kalau mau dakwah itu materi pertamanya adalah tauhid. Tapi perlu difahami begini. Bukan artinya antum pulang itu pertama kali antum harus mengajarkan kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin. Bukan itu maksudnya. Bukan. Tapi dakwahlah kepada tauhid. Mendakwahkan tauhid itu tidak harus pakai kitab A, B, C, D, tidak. Yang penting apanya? Isi dakwahnya. Apalagi kalau kita masuk ke sebuah wilayah yang sudah pobi. Apa pobi? Sudah anti. Ya. Dengan para ulama yang memang sudah terkenal katanya Wahabi. Ya sudah, gak usah pakai buku itu. Dan gak harus judulnya pengajian tauhid, gak harus. Yang penting kontennya tauhid. Anak tanya sama antum, ada gak sepanduk di zaman Nabi, hadirlah tabligh akbar tauhid, ada gak? Sudahlah gak usah tabligh akbar, daurah. Anak tanya sama antum, ada gak pengumuman di zaman Nabi, hadirlah daurah tauhid, ada? Ada? Kalau ada saya pengen tahu. Di dalam kitab apa hadisnya? Kemasan itu boleh beda. Yang paling penting apanya? Isinya. Jangan saklek. Dalam hal-hal yang memang tidak harus saklek. Tapi dalam hal yang harus saklek, ya harus saklek. Kalau sekedar kemasan yang memang tidak harus dengan judul itu, tidak apa-apa. Contohnya Pak Ustaz. Contohnya ya, misalnya saja. Ngaji surat Al-Ikhlas. Misalnya. Ngaji surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu, di dalamnya ada tauhid atau tidak? Dari awal sampai akhir isinya tauhid. Ya. Enggak harus, bisa. Belajar rukun iman misalnya. Belajar apa? Rukun iman. Rukun iman kan semua orang ya paham-paham rukun iman itu ada 6. Kita semuanya familiar. Ayo, enggak apa-apa. Cuma sinau rukun iman aja kok. Ya. Di situ nanti kita jelaskan iman kepada Allah itu artinya apa. Begitu. Jadi dakwah itu butuh strategi. Kunci surga. Apa? Kunci surga. Kunci surga ya la ilaha illallah. Ya. Jadi pinter-pinterlah dalam mengemas tema kajian. Intinya sama, yaitu memprioritaskan tauhid. Ya. Saya baca sampai di sini saja hadisnya, karena itulah inti dari dibawakannya hadis ini oleh Syekh dalam kitab Tauhid. Kita akan dengarkan syarah yang dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman. Naam. Qauluhu. Jadi Mu'adz ini dipesani oleh Nabi SAW bukan hanya sekedar untuk ngajak mereka mengucapkan la ilaha illallah. Enggak. Ya, bukan sekedar ngajak orang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi adalah memahami maknanya. Alladzi dallat 'alaihi min ikhlasil ibadati lillahi wahdahu la syarikalah. Apa inti dari la ilaha illallah? Intinya adalah kita wajib mengikhlaskan ibadah ini hanya untuk Allah. Ini yang perlu untuk bolak-balik untuk dijelaskan. Diulang-ulang. Maka jangan bosan kalau ada pengulangan pelajaran tauhid. Jadi tauhid itu bukan cuma teori. Kalau cuma teori, sehari dua hari bisa selesai. Tapi masalahnya, ya, Abu Bakar As-Siddiq sama kita itu pinter siapa toh? Cerdas siapa? Abu Bakar lah, kita tuh gak ada apa-apanya. Kenapa Nabi SAW menghabiskan 13,5 tahun untuk konsentrasi dakwah tauhid? Padahal yang dihadapi adalah orang-orang Arab asli pakai sot. Ya. Kita kan Arab pating genah. Ya. Mereka itu Arab asli loh. Al-Quran pakai bahasa Arab. Hadis pakai bahasa Arab. Kita orang Arab bukan. Kok katanya cuma 5 menit cukup belajar tauhid? Bukan sekedar paham, tapi paham, diyakini, diaplikasikan. Itu yang membuat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma khatam surat Al-Baqarah 10 tahun. Berapa tahun? 10 tahun. Karena bukan cuma ngapalin, tapi juga memahami minal ma fihi minal ilmi wal amal. Kanu la yatajawazuna 10 ayatin. Para sahabat tidak akan berpindah dari 10 ayat Al-Quran sampai mereka memahaminya dan mengamalkannya. Itu yang bikin lama itu. Jadi bukan karbitan. Karbitan itu kuning di luar tapi bosok di dalam. Bukan matang di mana? Mateng di pohon. Mateng di pohon itu istimewa. Kalau mateng karena di karbit itu, ya blenyek buahnya, gak enak. Jadi bukan sekedar dipahami, tapi juga diyakini, kemudian dipraktekkan. Ini adalah dalil yang kedua. Mari kita pindah. Belum. Sudah, ya. Kita pindah ke dalil yang ketiga. Halaman berapa? 168. Sudah ketemu? Naam, Iqra wa lahuma. Aina. Aina. Aliu Abu Muhammad Abi Talib. Apabila tuanya tadi aina ini, para sahul ini, kemudian lagi kepada sahul tadi aini berdarahu. Apabila alam yang memiliki wajah, atau melayan, apabila pun ada risikat dan sila disangat ini, semua berlumbung tidak disedari. Sumad. Hari ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, besok saya akan berikan bendera ini. Bendera apa? Bendera kaum muslimin. Jadi saat itu simbol. Masih tegaknya, masih kuatnya pasukan itu ada di bendera. Selama bendera itu masih berkibar, berarti pasukan ini masih punya kekuatan. Manakala bendera itu jatuh dan tidak berkibar lagi, berarti ini pasukan sudah kalah. Sehingga mereka sangat mempertahankan yang namanya bendera. Dan siapa yang dikasih bendera, itu adalah sebuah keistimewaan buat orang tersebut. Apalagi dalam kasus Khaybar ini Nabi SAW mengatakan, la'u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Besok aku akan berikan bendera ini kepada seorang yang dia itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan istimewanya lagi, Allah dan Rasulnya cinta sama dia. Lebih istimewa yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Lebih istimewa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya atau cinta Allah dan Rasulnya kepada kita? Ya yang kedua. Cinta Allah dan Rasulnya kepada kita, kepada dia. Karena kalau kita sekedar mengklaim cinta, semua orang juga. Tapi apakah berbalik, berbanding lurus? Apakah kemudian Allah dan Rasulnya juga cinta kepada kita? Kan kita enggak tahu. Kita dapat bocoran dari mana? Ya. Tapi orang yang akan dikasih bendera ini, yang akan dikasih panji ini, itu sudah mendapatkan jaminan Allah dan Rasulnya cinta sama dia. Fabatan nasu yaduquna lailatahum. Maka malam itu mereka pun kemudian ngobrol. Sopo yo kira-kira yo? Siapa ya yang kira-kira besok mau dikasih sama Rasul? Kulluhum yarju an yu'taha. Semuanya berharap akan dapat. Sehingga ketika esok harinya mereka pada ngumpul, masing-masing berusaha untuk apa itu? Masing-masing berusaha untuk agar wajahnya dilihat sama Nabi SAW. Jadi kalau ke kaling-kalingan sama teman depannya, minggir tuh, gak ketok, gak kelihatan nanti. Ya. Jadi semuanya berusaha untuk kayak gini. Apakah mereka ambisi untuk mendapatkan panji itu? Apakah para sahabat punya ambisi untuk mendapatkan panji itu? Tidak. Iya. Kenapa mereka pengen mendapatkan panji itu? Dia dapat jaminan bahwa Allah cinta kepada dia dan Rasul cinta kepada dia. Sudah, selesai. Kalau sudah dicintai sama Allah, sama Rasul SAW, sudah selesai. Surga, sudah. Ya. Jadi mereka itu berharap ingin mendapatkan panji bukan karena ingin dapat kebanggaan. Bukan karena pengen menonjol, bukan. Tapi karena ada ungkapan Nabi sebelumnya bahwa orang ini cinta Allah dan Rasulnya, dan Allah Rasulnya cinta sama dia. Ternyata malah yang dicari yang tidak ada. Aina Ali ibn Abi Thalib. Ali di mana Ali? Kok gak kelihatan? Jadi Nabi SAW lihat-lihat, kok gak ada Ali. Wa yashtaki ainai, wahai Rasul, lagi sakit mata. Di situ enggak disebutkan sakit matanya apa-apa, belekan apa-apa, pokoknya sakit mata. Kemudian dikirimlah utusan untuk mendatangkan Ali bin Abi Thalib. Nampaknya sakitnya ini parah. Karena Ali bin Abi Thalib itu adalah orang yang terkenal keperkasaannya. Disebutkan dalam beberapa sejarah, benteng Khaybar itu gede. Ini takit ini. Besar banget bentengnya. Diceritakan bahwa para sahabat itu gotongan 8 orang gak kuat untuk gotong benteng itu. Sama Ali bin Abi Thalib dijadikan tameng. Dipegang begini satu tangan. Dijadikan buat tameng. Padahal 8 sahabat rakuat. Berarti kan Ali bin Abi Thalib kan orang yang kuat luar biasa. Gara-gara sakit mata gak datang. Berarti kan ini sakit mata yang serius. Bukan cuma sekedar apa tadi, belekan. Berarti banyak yang serius sakitnya. Karena beliau orang yang kuat, fisiknya hebat beliau. Ya, radhiyallahu anhu. Maka dipanggil sama Nabi SAW, didatangkan fabasaqa. Nabi SAW meruqyah Ali bin Abi Thalib, kemudian disebulkan. Ya. Nafas dari mulut Nabi SAW dengan air ludah ke matanya. Matanya siapa? Ali bin Abi Thalib. Wada'a lahu, doa ruqyah tadi. Fabara'a ka'allam yakun bihi waja'. Maka saat itu juga Ali langsung sembuh total. Sembuh total, kita ambil kata total dari ungkapan ka'allam yakun lahu bihi waja'. Ka'allam yakun bihi waja'. Seakan-akan tidak ada sakit apa-apa. Berarti kan sembuh total. Mak twing, langsung mari, luar biasa. Ya beda kalau kita yang ngeludah itu. Ini Rasulullah SAW, rukyahnya Rasul SAW, mandi tenan, betul-betul manjur sekali. Berarti kita nggak bisa, yo bisa, tapi ya mungkin lebih lama gitu, nggak langsung twing gitu, nggak, ya. Maka setelah sembuh baru dikasih bendera. Nah, ketika ngasih bendera inilah yang paling penting untuk kita bahas. Unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Berjalanlah dengan tenang wahai Ali sampai engkau datang di perkampungan mereka. Summa du'uhum ilal Islam. Ini yang perlu digaris bawahi. Ajak mereka masuk Islam. Ajak mereka masuk Islam. Jadi dakwah jihad, adanya jihad itu bukan untuk membunuh-bunuh. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan Islam itu agama yang haus darah. Kalau haus darah kan Dracula. Ya. Vampire. Ya, vampir. Islam itu mensyariatkan jihad itu untuk dakwah. Ajak Islam, masuk Islam. Thumad'uhum ilal Islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Ini juga perlu digarisbawahi. Ajak mereka kepada Islam, kabarkan, kasih tahu kepada mereka hak Allah yang harus mereka tunaikan itu apa. Apa haknya? Ya tauhid. Itu hak terbesar Allah yang harus kita tunaikan. Maka hadis ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab apa tadi? Ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Itu pas banget dibawakan di sini. Karena judulnya bab tentang dakwah kepada syahadat. Aplikasinya contohnya tadi Mu'ad sudah, yang kedua siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi tentang pahala dakwah. La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kamu itu bisa sampai dengan izin Allah membuat orang masuk Islam, memberi hidayah kepada orang, itu lebih berharga daripada engkau mendapatkan humrun na'am. Humrun na'am itu onta merah. Onta merah itu harta yang paling mewahnya orang Arab. Kalau sekarang mungkin ya mobil yang mewah gitu kira-kira lah. Berarti apa kesimpulannya? Silahkan tulis. Da'i harus memprioritaskan tauhid dalam dakwahnya. Dai harus memprioritaskan tauhid dalam dakwahnya. Baca coba. Nah, dai harus memprioritaskan. Memprioritaskan itu artinya mendahulukan, ya, mengutamakan tauhid dalam dakwahnya. Kita baca sedikit apa yang dibawakan oleh Syekh di sini, Syekh Abdul Rahman, halaman 170. Qauluhu. Ketemu wa akhbirhum. Iqra. Nah, hukuku la ilaha illallah, haknya la ilaha illallah ya tauhid. Ya, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Coba juga halaman 174. Ketemu qauluhu tsumma du'uhum ilal Islam. Qauluhu tsumma du'uhum ilal Islam. Qauluhu tsumma du'uhum ilal Islam. Nah, begitulah seharusnya summat umil Islam, itulah target dari jihad. Target dari jihad itu adalah mengenalkan Islam. Makanya jihad itu ada bisayfi wassinan wal qalami wal bayan. Jadi jihad itu bukan cuma dengan pedang, tapi jihad juga dengan pena. Jihad dengan pena itu ya dakwah. Jihad dengan pedang itu ya perang. Jadi dakwah, jadi jihad itu tidak selalu identik dengan pedang. Jihad juga perlu dengan pena. Bahkan kata sebagian ulama, jihad dengan pena itu lebih sulit daripada jihad dengan pedang. Karena jihad dengan pedang asal tubuhnya kuat, punya keberanian, berangkat. Tapi kalau jihad dengan pena itu butuh ilmu yang mumpuni. Butuh ilmu yang mumpuni. Dan mencari orang yang punya ilmu mumpuni itu tidak gampang. Ya. Kalau nyari orang yang kuat fisiknya gampang. Tapi orang yang berilmu itu tidak mudah. Sekarang begini sajalah, antum kalau pulang kampung, coba antum lihat dari orang satu kampung itu yang baca Quran ini benar, tajwid gitu. Ada 50%-nya? Wah, keduhuran Ustaz 50%. 10% ada tajwid loh, tajwid. Ya, mungkin gak nyampe. Itu padahal cuma ngomongin baca Quran. Belum kalau kita pertanyaannya adalah yang menguasai akidah. Waduh, itu Masya Allah semakin sedikit lagi. Ya. Maka dakwah, maka jihad itu dengan pedang dan dengan pena. Dengan pena ini mewakili dakwah, dengan pedang itu mewakili perang. Tapi itu pun juga dengan aturan. Ya. Dengan aturan, bukan jedar-jedor meledakkan di sana-sini. Bom sana, bom sini, bukan. Tapi jihad itu semuanya ada fikihnya. Naam, wa qala Syekhul Islam. الذير الذي رضاه الله وبعث به رسله وبعث به رسله والاستسلام لله وحده أسلم في القلب والمبروك لله وحده في عبادته لا شريك له دون ما سواه Nah, inilah inti dari Islam. Jadi kalau orang disuruh mendakwahkan kepada Islam itu, dia harus paham Islam itu apa. Di sini dijelaskan al-Islam itu adalah al-istislamu lillahi wahdah, kepasrahan seorang hamba kepada Allah. Pasrah dengan apa? Pasrah dengan aturan Allah. Pasrah dengan ketetapan Allah. Pasrah dengan ajaran Allah. Ajaran Allah yang paling pokok ya tauhid. Sehingga orang yang berdakwah kepada Islam tapi tidak mengajarkan tauhid, ini berarti tidak mengajarkan intinya Islam. Intinya Al-Quran itu surat Al-Fatihah. Makanya julukannya Ummul Quran, Ummul Kitab. Intinya Al-Quran itu surat Al-Fatihah. Dan intinya surat Al-Fatihah ada dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Berarti tauhid yang ada dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu intinya inti. Kok bisa? Kenapa iya karena budu wa iya karena sain intinya inti? Karena iya karena budu wa iya karena sain intinya surat Al-Fatihah, sedangkan surat Al-Fatihah itu intinya Al-Qur'an. Berarti tauhid itu yang paling penting dalam Islam. Kalau ada orang ngajak-ngajak masyarakat untuk masuk ke Islam tapi enggak dijelaskan tauhid, berarti ini belum menjelaskan intinya Islam. Saya tidak mengatakan bahwa kita itu enggak perlu pakai siasat, enggak perlu pakai strategi dalam berdakwah. Boleh pakai strategi, misalnya mengenalkan tentang keindahan Islam dalam hal-hal yang mungkin lebih mudah diterima sama mereka, tentang kebersihan misalnya, tentang toharoh, enggak ada masalah. Itu cuma sekedar mukaddimah saja. Tapi nanti begitu mereka masuk Islam atau sebelum masuk Islam, mereka ada ketertarikan, harus dijelaskan intinya Islam, tauhidnya harus disampaikan. Walaupun ungkapannya tadi seperti yang saya katakan, kemasannya itu tidak harus dengan redaksi itu gitu. Intinya mereka paham bahwa orang Islam itu Tuhannya satu, yaitu Allah. Allah inilah yang harus kita sembah, yang harus kita ibadahi. Intinya itu. Selesai kita dari bab yang keempat. Insyaallah nanti malam kita akan berpindah ke bab yang kelima, yaitu bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Tadi ana sudah sampaikan, yang belum setoran ulang tolong segera setoran. Ini masih ada nama-nama di sini. Ya, ada yang baru setoran separuh, ada yang blas belum setoran. Ya. Ini yang blas belum ini Ilyas. Terus Alif Abdullah A. Ya. Ini yang belum Alif N. Ya, ini belum. Fauzan belum. Siapa ini? Aceh. Uleh. Siapa? Tulisannya bagus banget, masya Allah. Ya. Ini yang belum setoran atau yang baru setoran separuh. Kelvin, Mas'ud, Abdurrahman, Naufal. Ya. Yang baru setoran separuh, selesaikan setorannya. Ya. Hafid, Thaqif, Yaqub, ya, Fadil, Jihad. Harus setoran sampai berapa tadi? Berapa tadi? 10 bab ya. Sampai 10 bab. Segera. Ya, wallahu ta'ala a'lam wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.